dilihat. Temannya ya. قال المؤلف رحمه الله تعالى والجوازم 18 yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada 18. Wahia lam walamma wa'alam wa'alamma wa'alamul amri wa du'a wala fi nahyi wa du'a wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayu wa mata wa aina wa man wa ayana wa aina wa ayana wa anna wa haythuma wa kaifama wa idza fi syi'ri khassah yakni lam yang kedua lama yang ketiga alam yang keempat alamma yang kelima lamul amr wa du'a yang keenam lam bin nahyi wa du'a yang ketujuh in yang kedelapan ma yang kesembilan man yang kesepuluh mahma yang kesebelas idma yang ke-12 ayun, yang ke-13 mata, yang ke-14 aina, yang ke-15 ayana, yang ke-16 anna, yang ke-17 haituma, yang ke-18 kaifama. Adapun ida, ini hanya dipakai dalam syair saja, secara khusus, sehingga tidak termasuk yang 18. Kalau dimasukkan menjadi 19. Nah, berkofikum. Semuanya, kalau kita kelompokkan, maka menjadi dua kelompok besar. Kelompok yang pertama, yajazimu, maka yajazimu fi'lan wahidan. Menjazmkan satu fi'il mudhari. Yani fi'il mudhari sesudahnya cuma satu dan dijazm. Kulluha hurufun. Semuanya adalah kalimat huruf. Di semua yang menjazmkan fi'il mudhari satu, ya yang menjazmkan satu fi'il mudhari, semuanya berbentuk huruf. Ya. Bukan isim. Bukan pula fi'il, huruf. Dan ini jumlahnya ada 6. Yakni lam, lamma, alam, alamma, lamul amr wa du'a, la bin nahyi wa du'a. Ini sepakat para ulama ahli nahwu, semuanya adalah huruf. Ya, kulluha huruf fi ittifaq. Kelompok yang kedua, ma yajzimu fi'laini. Menjazmkan dua fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari di depannya itu ada dua. Yang pertama jazm, yang kedua juga apa ini? Jazm juga. Tentunya tanda jazmnya ialah sesuai dengan pembagian jenis fi'il mudhari. Tanda jazmnya pakai apa? Pakai sukun atau hasfun nun atau hasfu harfil Bismillah, serah. Yang penting jazm. Kelompok yang kedua ini terbagi menjadi berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama ialah harfun bittifaq. Disepakati oleh para ulama al-nahwu sebagai huruf. Bukan isim, bukan fi'il. Dan ini cuma satu, yakni in. Di in ini adalah yang menjazmkan dua fi'il mudhari dan disepakati oleh ulama al-nahwu sebagai apa ini? Huruf. Kemudian pembagian yang kedua, ismun bittifaq. Disepakati oleh para ulama al-nahwu sebagai apa ini? Isim, bukan huruf. Ya lagi, isim. Dan ini jumlahnya ada? 10. In, kemudian man, ma, ayun, kemudian mata, ayana, aina, anna, kaituma, kaifama, dan apa yang terakhir? Ida, fisyri khasa. Khusus masuk dalam bait-bait syair, ya. Nah, kalau kalam Arab biasa seperti kita bisa ini tidak, ya, tidak dipakai tidak untuk menjazmkan fi'il mudhari, hanya dipakai dalam bait-bait apa ini? Syair. Yang ketiga, harfun alal afdhah, berarti huruf menurut pendapat yang sahih, artinya sebagian berpendapat ini isim, sebagian berpendapat ini huruf. Tapi menurut pendapat yang kuat, yang rasih ialah huruf. Dan ini cuma satu, yakni idma. Yang keempat. Nah, sorry. Ah, harfun. Ya. Idma, sorry. Apa? Nah, harfun al-asal ismah. Yang keempat ialah ismun al-asal. Ya. Berarti, para ulama al-nahwu juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan huruf, ada yang mengatakan isim. Tapi yang sufi, isim. Ini cuma satu. Yani, jelas. Baik. Sekarang ditanya, ada berapa yang menjazmkan fi'il mudhari? Jawabannya ada 19. 18 bebas, 1 khusus masuk dalam syair. Dari 19 macam yang menjazmkan fi'il mudhari tadi dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama hanya menjazmkan 1 fi'il mudhari. Kelompok yang kedua menjazmkan 2 fi'il mudhari. Kelompok pertama yang menjazmkan 1 fi'il mudhari disepakati oleh ulama al-nahwu semuanya berbentuk huruf dan berjumlah 6. Adapun yang menjazmkan 2 fi'il mudhari dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama disepakati sebagai huruf. Ya, ini ada satu. In. Kelompok yang kedua disepakati sebagai isim. Jumlahnya 10. Kelompok yang ketiga harfun alal asah, yakni menurut pendapat yang kuat adalah huruf. Tapi memang ada yang berpendapat isim. Ini jumlahnya 1. Ijma. Yang keempat ismun alal asah. Menurut pendapat yang terkuat, yaitu apa ini? Isim. Kalaupun ada yang mengatakan huruf, yakni 1, yakni mahma, farqofik. Paham ya? Tinggal dihafalkan saja itu. Ya? Kelompoknya kan jelas, sudah. Terus, ya? Jelas. Paham? Kalau yang nawasi bermudhari, semuanya bentuk huruf. Kalau yang jawazimul mudhari ada yang berbentuk huruf, ada yang berbentuk jim, ada yang terselisihkan. Baik. Barakallahu. Selanjutnya kita bahas satu persatu jawazimul mudhari. Yani kita mulai dari kelompok yang pertama yang menjazmkan satu fi'il mudhari dan semuanya disepakati huruf oleh para ulama ahli nahwu dan jumlahnya 6. Yang pertama yang kita bahas ialah lam. Lam disebut harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Jelaskan mengapa lam disebut harfu nafyin. Lam disebut harfu nafyin karena meniadakan perbuatan pada fi'il mudhari' yang dimasukinya. Meniadakan perbuatan pada fi'il mudhari' yang dimasukinya. Silakan lam yaktub. Tidak menulis. Berarti meniadakan perbuatan apa ini? Menulis. Maka lam disebut harfu nafyin. Kemudian disebut harfu jazmin. Karena lam menjazmkan satu fi'il mudhari sesudahnya. Karena lam menjazmkan satu fi'il mudhari sesudahnya. Contoh tadi, lam yaktub. Yaktub jazm. Tanda jazmnya ialah sukun. Kenapa? Mudhari' sharhul akhir. Mudhari' sharhul akhir. Yang bukan termasuk al-af'al khamsa. Nah. Baik. Kemudian lam disebut harfu qalbin karena fi'il mudhari yang dimasuki lam itu waktunya berubah menjadi lampau, madhi. Ya. Lampau itu madhi. Kalau fi'il mudhari kan asalnya menunjukkan arti sekarang atau akan datang. Kalau dimasuki sama lam, itu artinya menjadi lampau, madhi. Lam yaktub zaitun. Zaid belum menulis. Sekarang yuk belum menulis. Coba, Lam yaktub. Ya. Saya tidak menulis. Artinya perbuatannya terus ditiadakan. Nampak. Tidak sekarang. Tidak menulis. Atau akan datang. Tidak menulis. Tidak. Tapi tidak menulis. Yakni melaporkan kejadian si Zaid yang lampau. Yang tidak mau menulis. Ya. Apa? Harfu kolbin. Karena si ilmu dua yang dimasuki oleh lam. Rubah. Maksudnya menjadi lampau. Lam yadhab Ahmad. Kalian ditanya, kaifa Ahmad? Lam yadhab Ahmad. Ahmad tidak jadi pergi. Kita melaporkan kepada teman kita tentang tindakan Ahmad yang lampau, yang belum pergi. Ya, namanya lampau. Jadi kalau ada fi'il mudhari' yang dimasukkan oleh lam, menunjukkan arti apa ini? Lampau. Nah, lam disebut harfu qalbin. Nah. Jelas? Nah, lam disebut harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Harfu nafyin karena meniadakan perbuatan pada fi'il mudhari' sudahnya. Disebut harfu jazmin karena lam menjazmkan satu fi'il mudhari sesudahnya. Disebut harfu qalbin karena fi'il mudhari yang dimasuki lam berubah waktunya menjadi lampau. Sudah, cukup. Yang kedua, lamma. Masa dijikri pakai bahasa Indonesia, tidak bisa cepat. Ya. Kalian sudah sebulan di sini, lebih ya? Lebih, makanya harus cepat nanti. Tidak selesai-selesai. Lama. Hah? Lama. Lama. Tenang. Kenapa? Yang kedua. Lama. Tidak. Iya lama. Lama disebut juga harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Penjelasannya sama dengan di atas. Contohnya, lama yaktub Zaidun ar-risalata. Nah, tulis. Masa gak bisa kasih perincian seperti di atas. Disebut harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Sama dengan lam. Penjelasannya sama dengan apa ini? Lam. Tinggal kasih contoh. Sama seperti lam. Tapi lamnya diganti lamma. Ya. Kalau lam. Lam yaktub Zaidun Alkitabah. Naam atau Alkitab. Kalau lamma yaktub Zaidun Alkitab. Atau Arisalah. Naam. Yang ketiga, alam. Ini ialah tersusun dari lam dan hamzah. Di permulaan. Lam dan ditambahkan hamzah di permulaan. Di alam. Ya. Lam ditambah dengan apa ini? Hamzah. Di alam. Sama. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Perinciannya sama. Contohnya sama. Tinggal ganti alam. Alam yaktub Zaidun ar-risalah. Lah. apa? Hamzahnya namanya Hamzatut Takrir. Saya enggak menyebut soalnya takut kalian tambah bingung. Hamzah itu saya. Ini kan tanya lah, apa itu? Ya kan? Nah, kalau tahu. Hah? Alam yakun taydunaknya? Ya. Apakah saya tidak istifam itu jadi takrir, hamzah istifam itu macam-macam, ada istil ingkar, ya, ada yang lil istifam hakikatan, ada yang lil takrir, ye, hamzah saja ya, ya, nah, hamzah itu, yang penting kan dia harfu jazmin wa nafin wa qalbin, atau harfu nafin wa jazmin wa qalbin, ya. Nanti saatnya akan dibahas tentang macam-macam huruf dengan klasifikasi masing-masing. Ya, pada saatnya istilah-istilah edit itu belakangan saja. Supaya cepat selesai. Sebetulnya bisa saja nakunya itu cuma satu judul, ala jurumiyah. Nah, suaranya langsung 5 jilid. Langsung pingsan. Ilmu kan bertahap ya, ya pelan-pelan, jangan terburu-buru ya. Nah, tahun belum mateng, ulangi lagi. Ya. Tahun lagi gak mateng, ulangi lagi. Terus saya mateng, sudah mateng baru tidak, jangan terburu. Tapi kalau menurut rata-rata 3 kali itu maksimal pengulangan ya. Kalau lebih dari 3 kali, masukkan SLB. Santri luar biasa. 3 kali dia. Lebih dari 3 kali. Ya. Dalam hal ini sama, ulangi terus sama. Hasilnya sama, enggak ada peningkatan. Tapi ada kelainan. Ingat, khususkan, istimewakan. Nah, besar kopi-kopi. Yang keempat, alamma bad. Alamma berarti lamma ditambah hamzah. Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, sama semua. Contohnya sama semua. Dirubah saja pakai alamma. Alamma yaktub Zaidun al-kitabah atau ar-risalah. Hah? Lamma ditambah dengan hamzah. Sama disebut harfu jazmin wa nafyin. Wa nafi harfun nafin wa jazmin wa qalbin ya. Terus yang terakhir lamul amr wa doa. Bukan terakhir ya, yang kelima ya. Kelima ya. Nah, terakhir berarti. Terus lamul amr wa doa. Sama namanya lamul amr buat doa, tapi di sini perinci. Kalau amar yang diperintah itu ialah bawahan. Kalau lam doa yang diperintah ialah atasan. Kalian meminta Allah supaya tidak mengadab kalian, meminta Allah bagi doa permohonan sifatnya, ya, bukan perintah. Bedanya kalau lamul amar itu ialah yang diperintah ialah bawahan. Kalau lam doa yang diminta ialah atasan, permohonan, doa, sama. Angkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakun khairau, au diasmut. Contohnya itu, lamul amr. Masa enggak bisa? Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khaira aw yasmut. kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Falyakul. Falyakul. Aw. Liyakul. Nih. Buat contoh. Lamun. Rawahul Bukhari. Wa Muslim. Ya. Lamun apa menjazamkan fi'il mudhari' satu to ya. Yang terakhir lam doa dari lam lamar ya. Contohnya rabbana la doa khidna inna fina wa akhtana. Tulis diri. Saya tuh mau cepat-cepat gitu kasihan kalian juga ya. Rabbana la tu'akhidna ya Allah Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami. Apa-apa-apa ya. Bukan-bukan. Allah bukan anah yu contohnya lah nanti ya kalian kok diam saja. Aduh anak kecepatan hari ya melihat di alaina abuka Az-Zukhruf ayat 70. Lihat di alaina rabbuk. Silakan. Tuhanmu menakdirkan untuk mengadab kami, kata orang kafir pada nabinya. Sekarang bila sama Tuhanmu timpakan adab pada kami. Kami tunggu. Sombongnya orang kafir ya. Lihat di namanya lamun doa. Ayo. Tanda jazmnya apa? Hah? Hatfu harfil? La. Kenapa? Salun? Yang terakhir. La. Finahi wa doa. La nahi berarti yang dilarang bawahan. La doa yang dilarang ialah atasan. Termasuk permohonan. Ya. Contohnya. La takhaf. Jangan takut. Ini la nahi. Kamu jangan takut. La doa tadi. Rabbana la doa khidna. Ini la doa. Dah, beres. Jadi ada 6 yang menjazmkan satu fi'il mudhari dan disepakati sebagai huruf bukan isim. Lam, alam, lamma, alamma, lamul amr wa doa, lan nahyu wa doa. Selesai. Insya Allah kita sambung kelompok yang kedua yang menjazmkan 2 fi'il mudhari pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta maaf atas keterlambatan saya tadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Assalamualaikum.